Terima kasih. jarak di topi jarak saja. Ya ya ya. Ajar ajar di tersirkan Roger. Kembang di sini silakan ganti. Cintamu cintaku. Terluka kedua kali. badanku kurus bukannya kurang makan, mataku merah bukannya kurang tidur, sedih hatiku karena si jantung hati. Oh, si jantung hati. Engkau berjanji hanya aku yang kau. manakala ku hidupkan kembali kenangan siang dan malam di atas pentas hatiku. Aku merasa jemu dengan kediamanku serta kebisuan rahasiaku selama ini. Lama sudah aku menutup mata dan telingaku terhadap wujud dan warna kehidupan, sehingga aku tidak jelas melihat dan mendengar suara surgawinya. Dan saatnya kini aku harus berjalan bersama mereka yang sedang berjalan, dan aku harus tumbuh bersama mereka yang sedang bertumbuh.